Bajeng Meduro Blok Kulon, kita goyang kembali. Mona Lisa Adela. Bajeng Meduro seluruh juragan KM terima kasih. Selamat siang Bajeng Meduro. Satu buat teman terbaru bareng Adela. Boleh ikut nyanyi bareng ya. Mas.